بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أعزكم الله ومسلمين بلغ ربي وإنده سيارة جميع حرمتي. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab al-mujahadah. Kita masuk pada hadis yang ketujuh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ujibatil naru bisyahawat wa ujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaihi. وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. حديث yang ketujuh yang juga hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda hujibatin naru bisyahwat, wa neraka dihijabi dengan syahwat, sedangkan surga dihijabi dengan makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Demikian muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz huffat berbeda dengan yang tadi disebutkan dengan hujibat. Wa huwa bima'nahu, dan huffat semakna dengan hujibat. Hujibat terhijabi, huffat dilingkupi atau diliputi. Ay bainahu wa bainaha hadzal hijab, maknanya antara dia dengannya atau dengan perbuatannya adalah hijab tersebut. Barakallahu fiikum. Maka disebutkan di dalam hadis ini dengan sangat jelas bahwa neraka itu dihijabi dengan perkara yang disukai syahwat. Syahwat zina, syahwat kekayaan, syahwat kedudukan, syahwat semua yang disukai oleh hawa nafsu. Itu yang mengelilingi neraka. Sehingga siapa yang memasuki syahwat tadi, dia akan sampai ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya al-jannah hujibat bil makarih, sedangkan surga dihijabi dengan makarih, sesuatu yang tidak disukai. Biasanya lelah, berat, capek, atau perkara-perkara yang enggan kita mengerjakannya. Misalnya jihad fi sabilillah. Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian perang, wa huwa kurhun lakum, dan itu tidak disukai oleh kalian. Diwajibkan padahal sesuatu yang tidak disukai oleh sebagian besar manusia. Kemudian Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi bisa jadi kalian tidak suka sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik buat kalian. Dan bisa jadi pula kalian suka terhadap sesuatu, ternyata sesuatu itu justru jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ikhwan fillah, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah siaran kami hormati. Rasulullah SAW ucapannya qalla wa jalla. Ucapannya ringkas tapi jelas. Ucapannya simple, tidak berpanjang lebar, tetapi kandungannya sangat banyak, sangat luas. Beliau hanya mengucapkan dua kalimat. Hujibatil nar bisyahawat, wa hujibatil jannah bil makarih. Bahwa namanya neraka dilingkupi dengan perkara-perkara syahwat. Sedangkan yang namanya surga dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh syahwat. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau kita hanya mencari apa yang kita suka, kita hanya mengerjakan apa yang disukai oleh syahwat kita, na'udzubillah, arahnya akan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengarah selalu, mendekat selalu kepada neraka. Karena disebutkan dalam ayat lain, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh pada kejelekan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Manusia ingin happy, ingin gembira, ingin selalu dalam keadaan senang, ingin mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, ingin bebas, ingin bisa berbuat apapun, ingin bisa bergaul dengan segala macam wanita, itu na'udzubillah hawa nafsu. Yang kalau tidak dikekang, kalau tidak dikendalikan, maka niscaya akan terseret ke dalam neraka, karena itulah hijabnya neraka. Jadi neraka dihijabi dengan syahwat. Sebaliknya jannah dihijabi atau dilingkupi dengan perkara-perkara yang makruhat atau perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Harus bangun subuh-subuh. Berat. Sebagian mereka malas untuk bangun pagi. Apalagi mau qiyamul lail. Apalagi mau salat malam. Mereka berat untuk bangun fajar, untuk bangun salat subuh. Tetapi jannah dilingkupi dengan perkara-perkara yang berat. Paksakan pertama kali, paksakan kedua kali, ketiga kali, keempat kali akan merasakan nikmatnya ibadah. Akan merasakan nikmatnya qiyamul lail. Akan merasakan nikmatnya beribadah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, kurang lebih sebulan lagi. Disuruh kita berlapar-lapar di siang hari. Disuruh kita untuk menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Itu juga berat. Itu juga tidak disukai oleh hawa nafsu. Tetapi itulah hijabnya jannah. Kalau kita lalui, kita akan mendapatkan jannah. Tidak akan mendapatkan surga. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam bab mujahadah. Bab kesungguh-sungguhan. Karena memang untuk melewati al-makarih menuju surga, itu berat. Kalau berat, membutuhkan mujahadah. Membutuhkan kesungguh-sungguhan. Mungkin kalau engkau ingin masuk surga tapi enggak mau resiko, itu namanya khayal. Kita ingin masuk surga, tetapi kita tidak mau mendapatkan segala beban, tidak mau mendapatkan kesusahan, tidak mau mendapatkan ujian-ujian, percuma. Itu harapan kosong. Sebab Allah sudah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa engkau akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat, seperti ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa baksa, udara, ditimpa kesusahan, ditimpa madarat, ditimpa musibah. Wazulzilu, dan digoncangkan segoncang-goncangnya. diancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Hatta yaqulur rasulul ladina amanu ma'a, sampai rasul dan yang bersamanya ketika itu berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Mereka rasul dan yang bersamanya orang-orang beriman, mereka yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Mereka yakin. Tetapi saking beratnya, karena sangat beratnya ujian, mereka bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Datang ujian semakin berat. Semakin berat. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Sampai merasa sebentar lagi saya gak akan sanggup. Sebentar lagi saya akan kalah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah? Ini kalimat pertanyaan ini menunjukkan kalau sudah sangat beratnya ujian. Tetapi karena mereka beriman, maka mereka yakin pasti akan datang. Cuma kapan? Maka dijawab oleh Allah SWT, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sangat dekatnya. Allah terheran dengan seorang hamba yang putus asa, padahal jalan keluarnya ada di belakangnya. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini yang menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang yang begini. Ini menunjukkan kalau surga itu diliputi dengan makarih. Surga itu dihijabi dengan sesuatu yang tidak disukai syahwat. Sesuatu yang berat, susah, ila akhirnya. Maka jalan menuju surga bukan jalan yang berbunga. Jalan menuju surga bukan taman yang indah. Jalan menuju surga terjal. Berat. Fala qatahamal aqabah. Jarang sekali orang yang ingin mendaki. Jarang sekali orang yang ingin jalan-jalan yang mendaki. Jarang sekali. Kalau ada dua jalan, satu mulus, datar, indah lagi, berbunga, masya Allah, yang satu tegak mendaki. Berat untuk dicapai. Niscaya manusia akan memilih yang mana. Mereka akan memilih jalan yang berat, mendatar, yang indah, yang penuh bunga, masya Allah. Tetapi sayangnya arahnya berbeda. Jalan yang berbunga tadi yang disukai syahwat, ternyata arahnya menuju neraka. Jalan yang mendaki, arahnya menuju surga. Sekarang saya ulangi pertanyaannya, pilih yang mana? Apakah jalan yang indah tadi? Jalan yang berbunga? Atau jalan yang mendaki? Jelas jawaban seorang yang berakal. Kalau jalan yang datar indah tadi, jalan berbunga tadi menuju neraka, sedangkan jalan yang susah mendaki menuju surga, kita akan siap untuk mendaki. Kita akan siap untuk bersusah payah, berkeringat untuk bisa mencapainya. Karena tujuannya surga. Dan inilah makna hadis tadi, bahwa surga diliputi hal-hal yang susah, yang berat. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Ini perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Yang enak, yang nikmat, yang happy, dan sebagainya. Sehingga buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh ucapan-ucapan yang disebarkan oleh manusia. Yang penting happy. Kalla wallah. Kalimat yang penting happy itu kalla. Tidak sekali-kali. Kalau engkau menyatakan yang penting happy, maka engkau akan celaka. Yang penting adalah engkau berjalan di atas jalan yang hak, walaupun berat. Yang penting adalah engkau berada di atas jalan surga, walaupun engkau akan mendapatkan kesusahan. Akan mendapatkan sesuatu yang berat. Akan mendapatkan ujian-ujian. Akan mendapatkan berbagai macam perkara-perkara yang akan dihadapi. Badai. Topan menerjang, engkau akan berjalan di jalan tersebut. Mengapa? Karena itulah jalan surga. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kalau kita kenal Allah, kita kenal agama Allah, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka apa yang susah tadi akan terasa ringan. Apa yang berat tadi akan terasa mudah. Apa yang jauh akan terasa dekat. Mengapa? Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan semua itu. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya akan mengalahkan semua perkara yang berat tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada ungkapan pepatah dalam bahasa Arab. Nikmat sair ala bi'sal 'ayr. Nikmat sair ala bi'sal 'ayr. Sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Ungkapan ini barakallahu fikum menggambarkan kalau seseorang itu berjalan menuju apa yang dia sukai, yang dia cintai, maka walaupun kendaraannya berat, jelek, dia akan tetap senang, tetap bahagia. Mengapa? Karena dia mengharapkan pertemuan dengan yang dicintainya. Ya, ini sebaik-baik atau gembira-gembira perjalanan, sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Kendaraannya jelek, susah, mogok lagi dan sebagainya. Tetapi yang dituju adalah yang dicintainya. Maka dia akan semangat. Akan dia lalui. Gunung akan didaki, laut akan diseberangi. Dia akan melakukan semuanya. Mengapa? Ingin mengharapkan keridhaan yang dicintainya. Barakallahu fikum, demikianlah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya akan lebih daripada itu. Dia akan lebih semangat lagi. Maka yang tadi berat akan terasa ringan. Yang tadi susah akan terasa mudah. Yang tadi jauh akan terasa dekat. Mengapa? Karena dia merasakan kenikmatan perjalanannya walaupun berat. Akan merasakan kebahagiaan dalam hati yang tidak bisa dibeli. Akan merasakan kebahagiaan dalam hati yang tidak bisa dibeli. Dengan uang seberapapun. Ada kelapangan hati, ada ketentraman jiwa, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa hatinya tentram. Nafsul mutmainnah. Memiliki jiwa yang tenang tentram. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka ringkasnya hadis kali ini bahwa jalan menuju surga adalah jalan mendaki diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Sedangkan jalan menuju neraka dilingkupi syahwat yang seringkali disukai oleh syahwat. Maka jangan kita berpikir yang penting syahwat kita puas. Jangan berpikir yang penting puas, tetapi hendaklah kita berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh, meniti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menerapkan Quran dan sunnah. Niscaya kita akan merasakan kebahagiaan di dalam hati, walaupun mungkin kita merasakan dari sisi lain berat, susah, tetapi hati ini tenteram, lapang, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.